Mitra Bisnis, Kompas menulis, pemerintah Provinsi Jambi sedang mengajukan pembelian mobil mewah senilai total 14 miliar rupiah yang akan dipergunakan untuk menyambut pejabat pusat yang berkunjung. Mobil yang sekarang ada, Land Cruiser dan Pajero, sering ditolak pejabat pusat. Mintanya, Alphard. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus politisi, Tantowi Yahya. Bang Tantowi, bagaimana komentar Anda melihat hal ini? Saya rasa dalam konteks sekarang ya, di mana kinerja dari wakil rakyat itu baik di pusat maupun di daerah sedang disorot oleh rakyat gitu, itu langkah yang kurang tepat gitu. Jadi tidak ada empati terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Kemudian kedua, saya kok jadi prihatin ya kalau ada pejabat pusat yang kalau datang ke daerah itu menghendaki tipe mobil tertentu. Bagi saya juga ini pejabat pusat yang tidak mempunyai empati kepada rakyat. Itu dibuka aja langsung, kalau menurut saya dibuka aja pejabat pusat itu siapa begitu. Menurut Anda, apakah alokasi dana untuk hal tersebut tepat? Ya, saya rasa tidak tepat ya. Itu termasuk dalam kategori pemborosan, apalagi hanya ingin menyenangkan pejabat pusat. Dan mobil yang ada itu, Pajero dan seterusnya, saya rasa mobil yang cukup mewah itu, apalagi untuk daerah. Dan saya menyesalkan kalau ada pejabat pusat itu yang menghendaki tipe mobil tertentu. Itu merupakan contoh atau tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Saya rasa tidak tepat itu. Kalau penggunaan APBD untuk membeli kendaraan baru hanya untuk menyenangkan pejabat pusat, saya rasa itu bukan tindakan yang tepat dan tidak empati terhadap perasaan masyarakat. Demikian artis sekaligus politisi Tantowi Yahya. Saya Kiki Wijaya.